adalah nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang mengikuti agama Islam, atau menjadikan kita sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya Islam merupakan modal utama bagi seseorang yang mengharapkan keselamatan di dunia, demikian pula di akhirah. Dengan Islam seseorang akan diterima amalannya. Dengan Islam, amal perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah. Seberapa besar kebaikan yang mereka lakukan, selama mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerima kebaikan tersebut, tidak akan memberikan pahala ganjaran terhadap kebaikan tersebut. Disebabkan karena kekufuran yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Dan tidaklah mencegah dari nafkah sedekah-sedekah yang dilakukan oleh mereka, tidak ada yang menyebabkan Allah tidak menerima sedekah mereka, melainkan disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika seseorang dijadikan sebagai seorang muslim, maka ini merupakan nikmat yang terbesar. Dan tidak kalah besarnya nikmat dari Islam ini adalah nikmat hidayah, petunjuk untuk berjalan di atas Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak dipungkiri dan tidak bisa diingkari bahwasannya di antara manusia yang mereka menisbatkan diri mereka terhadap Islam, akan tetapi menjalani Islam tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Ada di antara mereka yang menisbatkan diri mereka terhadap Islam, namun menjalani Islam dengan kekeliruan, kesalahan, kesesatan, sehingga mereka menjadi khawarij, orang-orang yang gemar menyebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia. Di antara manusia ada yang menisbatkan diri mereka terhadap Islam, namun berjalan di atas kesesatan, sehingga menjalani Islam menurut mereka dengan pemahaman Syiah, dengan pemahaman tasyayyu', dan yang lainnya dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menisbatkan terhadap Islam namun menjalani Islam tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sungguh suatu nikmat yang besar, suatu nikmat yang tidak tertandingi ketika seseorang diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam lalu kemudian diberikan taufik menjalani Islam itu dengan cara, dengan jalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dua nikmat inilah nikmat yang terbesar. Dua nikmat inilah yang semestinya untuk selalu kita ingat dan selalu kita jaga. Jangan sampai dua nikmat tersebut kemudian hilang dari diri kita setelah kita mendapatkannya. Di antara para ulama as-salaf yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi Rufai bin Mihran rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma adri ayu ni'mataini afdal, saya tidak tahu dari dua nikmat ini adakah yang lebih baik, adakah yang lebih utama dibandingkan dua nikmat ini. Yang pertama adalah an hadaniyallahu lil Islam. Yang pertama adalah nikmat Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. Dan yang kedua adalah walam yaj'alni haruriyan. Nikmat yang kedua yaitu nikmat pada saat Allah tidak menjadikanku di antara kelompok orang-orang khawarij. Yani Allah tidak menjadikanku mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang dari bimbingan Nabi Muhammad. Apakah itu kelompok khawarij ataukah kelompok Syiah dengan berbagai macam jenis dan sekte mereka. Namun Allah menjadikanku murni berjalan di atas Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, inilah nikmat yang bagi kita untuk selalu mengingat dan menjaga agar tidak hilang dari diri kita. Sehingga tatkala Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim dan menjadikan kita sebagai orang yang mengikuti bimbingan Nabi Muhammad di dalam menjalani Islam, maka perlu pula bagi kita untuk mengetahui, untuk menjalani semua ini bukanlah sesuatu yang mudah atau gampang, tanpa ada gangguan, tanpa ada rintangan. Namun sebaliknya, ketika seseorang menjalani agama Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh sangat banyak rintangan, cobaan yang akan memalingkan dia dan menyimpangkan dia dari jalan yang benar tersebut. Musuh-musuh kita dari kalangan jin dan manusia terus berupaya dan berusaha sekuat tenaga yang mereka miliki untuk menyimpangkan kita dan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan jin yang diketuai oleh iblis langsung bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan, sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan mendatangi mengganggu manusia dari arah depan mereka dan dari arah belakang mereka dan dari samping kanan dan samping kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atas nikmatmu. Iblis bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu manusia dari segala penjuru, dari segala arah, dari depan, belakang, kanan maupun kiri. Terus iblis akan berupaya sampai hamba tersebut dipanggil meninggal dunia. Sehingga ini merupakan gambaran yang mesti bagi kita untuk memperhatikan bahwasanya untuk menjalani Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak semudah yang kita bayangkan. Namun di sana pasti banyak rintangan, gangguan, halauan yang akan kita hadapi untuk menjaga istiqomah kita di atas Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Musuh kita dari kalangan manusia pun juga demikian. Selalu menebar syubhat, selalu menebar pemikiran-pemikiran yang rancu, selalu menyebarkan perkara-perkara yang menghalangi kita dari jalan Allah. Orang-orang yang tidak baik untuk dijadikan sebagai teman terus akan menggembosi iman dan takwa kita. Orang-orang yang berperilaku buruk, berkarakter dengan karakter yang tidak baik, terus akan menggembosi iman dan takwa serta menghancurkan istiqomah kita. Itu sesuatu yang kita tidak bisa ingkari lagi. Nyata dan ada dan banyak. Mereka selalu mengganggu dan menggembosi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka ini perkara yang harus kita ingat. Yang harus kita ingat terus. Bahwasannya ketika kita menjalani Islam itu banyak gangguan yang akan kita hadapi. Banyak rintangannya. Bahkan musuh pula yang ada pada diri kita, yaitu musuh hawa nafsu, ini juga lebih berbahaya, mengancam iman dan takwa serta istiqomah kita di atas Islam. Hawa nafsu kita yang terletak di dalam diri-diri kita selalu mengajak kita untuk melakukan perkara yang jahat, selalu mengajak kita untuk melakukan perkara yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita simpulkan dari apa yang kita sampaikan sebutkan tadi, sungguh sangat banyak musuh kita, rintangan kita di dalam menjalani Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Sehingga setelah kita mengetahui keadaan yang seperti ini, maka jangan kita santai di dalam menjalani Islam. Jangan kita merasa diri kita itu seolah-olah iman, takwa, istiqomah kita tidak bisa lagi diganggu gugat. Jangan merasa demikian. Justru sebaliknya, kita harus terus merasa istiqomah kita terganggu, terus merasa iman kita terancam, sehingga berupaya sekuat mungkin untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Musuh-musuh kita berkeliaran di mana-mana mengancam iman dan takwa kita. Naam. Dan dalam hal ini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, dengan melihat keadaan kondisi yang seperti ini, maka peranan seorang muslim sebagai saudara sesama muslim, maka memiliki peranan yang besar, memiliki peranan yang kuat di dalam menjaga keimanan dan ketakwaan saudaranya. Peranan seorang muslim, peran saudaranya seislam, ini sangat dibutuhkan terhadap istiqomahnya seseorang di atas Islam. Mengingat banyaknya gangguan dan rintangan, seseorang itu untuk berjalan sendiri di atas Islam sangat berat. Dia butuh gandengan tangan saudaranya, dia butuh bantuan saudaranya, dia butuh teman untuk menghadapi segala bentuk rintangan di dalam menjalani Islam ini. Sehingga kalau seandainya dia menjalani Islam hanya sendiri, tidak mau bantuan dari saudaranya, maka tunggulah saat kehancuran dia. Dia tidak akan mampu melawan sekian banyak dari musuh-musuh yang berkeliaran di sekitar dia. Nah, sehingga butuh saudara, dia butuh gandengan tangan, dia butuh bantuan saudaranya. Oleh sebab itu kita katakan bahwasanya dalam hal ini peran seorang muslim sebagai saudara seiman, seagama, memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga iman dan takwa saudaranya. Dengan cara apa? Seseorang itu menjadi memiliki peran penting untuk menjaga iman dan takwa saudaranya, yaitu dengan cara selalu memberikan nasihat, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling memberikan bimbingan. Ketika saudaranya terjatuh dalam ketergelinciran, ketika saudaranya jatuh dalam kekeliruan, maka saudaranya yang lain mengingatkan, ya akhi, ya ukhti, ini merupakan suatu kesalahan. Demikian-demikian dijelaskan, disampaikan dengan cara yang baik dan bijak. Nah, sehingga tatkala dia mengetahui demikian, walhamdulillah, ternyata peran saudara saya di dalam menjalani Islam sangat penting. Nah, sangat kita butuhkan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa menghadapi sekian banyak musuh sendiri tanpa bantuan saudara kita. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati, saling memberikan wasiat, saling memberikan arahan dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Naam. Oleh sebab itu, ketika adanya saudara kita yang memberikan nasihat kepada kita, ketika adanya saudara yang memberikan arahan kepada kita, maka jadikanlah nasihat dan arahan dia itu sebagai barang temuan yang berharga. Jangan Anda menjadikan dan jangan dianggap nasihat dan arahan saudara tersebut sebagai tusukan untuk dia. Lah, bukan. Nasihat yang dia sampaikan itu tulus dari hatinya untuk menyelamatkan Anda. Sebagaimana saudara Anda tidak menginginkan dirinya terjatuh dalam kesalahan, sebagai bentuk saudara seiman, dia pun tidak menginginkan Anda terjatuh dalam kesalahan, sehingga Anda dinasehati, sehingga Anda diarahkan, sehingga Anda ditegur dari kesalahan tersebut. Jangan jadikan itu sebagai tusukan untuk diri Anda, namun jadikan itu sebagai barang temuan yang berharga, sesuatu yang mulia. Itu bukti saudara Anda itu peduli terhadap Anda. Itu bukti bahwasanya saudara itu mencintai dan menyayangi Anda. Naam. Belum lagi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, nasihat di dalam beragama Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, ad-dinu nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-din an-nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama Islam adalah agama nasihat. Agama Islam adalah nasihat. Agama Islam adalah nasihat. Maknanya apa? Maknanya adalah tatkala seseorang memang betul-betul jujur di dalam menjalani Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hendaklah dia membuka kalbunya, membuka hatinya, melapangkan dadanya untuk menerima nasihat-nasihat dari saudaranya. Naam. Ini orang yang gentle, ini orang yang baik, ini orang yang jujur di dalam menjalani Islam. Dia siap menerima kesalahan, dia siap menerima nasihat saudaranya. Namun sebaliknya, tatkala ada di dalam kalbu hati seorang hamba, baik itu muslim laki-laki ataupun muslimah, ketika ada di dalam kalbunya sifat ketersinggungan pada saat diberikan nasihat oleh saudaranya, apalagi sampai pada tingkatan muncul sifat kebencian terhadap saudara yang menasehatinya, hati-hati. Ini merupakan alamah, ini merupakan qarinah bahwasannya dia terancam iman dan takwanya, terancam hidayah di atas Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah tadi, terancam. Bisa-bisa dia akan menyimpang dalam pemikiran yang sesat disebabkan menolak nasihat dari saudaranya. Bisa-bisa dia akan terjatuh dalam kesesatan tatkala dia membenci saudaranya yang senang untuk menasihati saudaranya. Hati-hati. Dua perkara yang saling bertentangan, yang memiliki akibat yang juga saling bertentangan. Maka jadikan di dalam kalbu itu lapang dada. Kalau kita salah, kalau memang kita jatuh dalam ketergelinciran, kekeliruan, nasihati saya, berlapang dada. Meskipun terkadang itu sesuatu yang menyakitkan untuk kita, namun kalau itu memang benar nasihat, siapapun yang mengatakan, siapapun yang memberi nasihat tersebut, mungkin nasihat tersebut keluar disampaikan oleh orang yang kita tidak sukai. Kalau itu benar, maka terima. Itu sesuatu yang mulia, barang berharga yang mesti kita jaga. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi yang kita sebutkan bahwasannya syaitan yang dipimpin oleh iblis itu tidak akan pernah putus asa di dalam menyesatkan manusia, bahkan dia mengikrarkan dirinya sebagai musuh manusia, maka hendaknya pula kita jadikan syaitan itu sebagai musuh, sehingga kita tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan, kita tidak mengikuti jeratan-jeratan syaitan yang ada. Kita harus melawan syaitan tersebut. Nah, kemudian syahwat manusia itu akan selalu mengajak seseorang itu ke dalam kesalahan. Syahwat manusia itu akan selalu mengajak dirinya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat manusia itu selalu dan sering mengajak untuk melakukan kejelekan. Termasuk pula adalah kejelekan dari hawa nafsu adalah tidak menerima nasihat yang disampaikan oleh saudaranya. Contoh seandainya, sebagai misal, ketika ada saudara kita yang menasihati kita, mengingatkan, bukan menasihati, mengingatkan, ya akhi, tolong kalau antum, jangan bahasan dengan bahasa yang baik, ya akhi, selama ini ketika belajar, antum tidak pernah bawa buku, tidak pernah bawa pulpen, maksudnya tidak menulis, mungkin asalnya sebagai penuntut ilmu ya harus menulis dengan bahasa yang baiklah. Nah, itu kalbu manusia. Kalau dia memang orang yang berlapang dada, siap menerima arahan dari saudaranya, itu dia akan tersentuh. Dia merasa, oh iya, sadar bahwasanya selama ini ketika saya belajar tidak pernah tidak pernah menulis, tidak pernah mencatat. Masya Allah. Tapi kalau seandainya kalbunya atau jiwa dia itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, masya Allah, subhanallah, mungkin kalimat-kalimat yang buruk akan keluar dari lisannya pada saat diarahkan oleh saudara dengan arahan yang baik. Sebagai contoh pula, dan ini mungkin sering terjadi di suatu ceramah, di suatu majelis taklim, Ya terkadang seorang ustaz itu akan menyampaikan, memperingatkan suatu kesalahan yang terjadi di tengah-tengah saudara-saudaranya, tanpa menyebut nama, tanpa menyebut mentayin, menfonis. Dia sampaikan kesalahan itu secara global. Kalau mungkin orang yang berlapang dada, yang teguran tersebut mengenai dirinya, maka dia akan menjadi baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz, telah menyampaikan, menasihati, menegur saya. Itu kalau jiwanya masih baik. Namun kalau jiwanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, na'udzubillah, dia akan menolak nasihat tersebut. Atau mungkin bahkan sampai pada tingkatan dia akan menjauhi ustaz tersebut dan tidak mau bersama ustaz tersebut. Segala apa yang dinasihatkan oleh ustaz tersebut dia tolak mentah-mentah, karena hawa nafsu telah menguasai jiwanya, sehingga kebencian yang muncul dari dirinya. Subhanallah, ini sering terjadi hal yang demikian. Wal'iyadzubillah, sampai pada tingkatan meninggalkan dakwah, meninggalkan manhaj, meninggalkan prinsip, meninggalkan hidayah, memeluk Islam di atas bimbingan yang benar, dia rela tinggalkan karena hanya ketersinggungan dari nasihat yang disampaikan oleh seorang ustaz atau ustazah seandainya. Nah, bukan seperti itu jiwa seorang muslim. Kita sebagai seorang yang beragama Islam, yang memang gentle di dalam memeluk Islam, siap menerima nasihat. Ketika saya salah, nasihati, alhamdulillah. Itu sesuatu yang berharga. Itu peran seorang muslim yang sangat dibutuhkan untuk menjaga iman dan takwa istiqomah kita. Naam. Demikian pula manusia, hati-hati mereka itu di atas atau di antara dua dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa, Allah itu akan membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan merasa ketika kita mendapatkan hidayah, berjalan di atas Islam sesuai dengan bimbingan Rasul, kemudian kita tidak bisa berpaling. Jangan merasa demikian. Jangan merasa kita tidak akan terjatuh dalam kesesatan. Jangan merasa ketika kita telah mendapatkan hidayah, memeluk Islam sesuai dengan bimbingan Rasul, atau dalam hal ini dengan bahasa mengenal dakwah ahli sunnati wal jamaah, kemudian kita merasa bahwasanya iman tersebut tidak akan pudar, tidak akan hilang atau tidak akan hancur. Hati-hati kita itu di antara dua dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi dengan sebab tertentu seseorang dengan cepat itu akan berpaling. Dengan sebab tertentu seseorang itu cepat di dalam terjatuh dalam kesesatan, penyimpangan. Sehingga dalam hal ini, tatkala seorang muslim tidak peduli dengan nasihat yang diarahkan, yang disampaikan oleh saudaranya, atau mungkin sampai pada tingkatan dia membenci saudaranya yang suka menasehati seandainya. Apabila demikian, hati-hati orang ini terancam keistiqomahan dia. Dia merasa dirinya itu kuat, dia merasa imannya itu tidak akan terkoyahkan. Lah, nah, demikian juga Yang disebutkan oleh para ulama, innal qulub dha'ifah wasyubuhat wasyahwat qattafah. Hati-hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat, syahwat, penyimpangan, ketergelinciran, kesesatan itu sifatnya cepat dan menyambar. Hati kita lemah, namun musuh-musuh kita itu cepat dan menyambar. Sehingga kalau kondisi seperti ini, ketika seseorang sendiri tidak memiliki bantuan, tidak memiliki perlindungan, ya terancam. Terancam keimanan dan ketakwaan dia. Sehingga semua ini membuktikan bahwasannya kita itu memang butuh saudara, butuh teman untuk memberikan nasihat, arahan kepada kita. Sehingga ketika kita sedikit terjatuh dalam kegelinciran, maka saudara kita mengingatkan. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan lagi, saudara kita yang mengingatkan. Atau kita melihat saudara kita terjatuh dalam ketergelinciran, kita nasihati dia, kita arahkan dia, kita sadarkan dia. Saling tolong menolong, saling ta'awun untuk menjaga iman. Nah, ini adalah bukti bahwasannya peran saudara kita itu sangat penting. Namun dalam hal ini pula perlu bagi kita untuk mengingat, kita butuh teman, kita butuh saudara, kita butuh seseorang yang bisa menasehati kita. Sehingga dalam hal ini, hati-hati di dalam memilih teman. Hati-hati di dalam menjadikan seseorang itu sebagai teman dekatnya. Seseorang harus betul-betul pandai memilih. Seseorang itu harus betul-betul pandai dalam menyeleksi teman dekatnya. Jangan jadikan orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Jangan jadikan orang-orang yang keras kepala dijadikan sebagai teman dekatnya. Jangan jadikan orang-orang yang mereka tidak senang untuk dinasihati menjadi teman dekat. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berdasarkan teman dekatnya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Mana yang sesuai, maka dia akan bersatu, dan mana yang tidak sesuai, maka dia akan berselisih. Inna tuyura ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenis dengan dia. Burung merpati akan berkumpul dengan burung merpati. Burung elang akan berkumpul dengan burung elang. Burung pipit akan berkumpul dengan burung pipit, dan seterusnya. Sehingga tatkala Anda hinggap, berkumpul dengan orang-orang yang bermasalah, dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, dengan orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik, maka bisa jadi Anda juga sama seperti dia. Karena kita akan berkumpul, betah dengan orang yang setipe, sejenis dengan kita. Namun tatkala Anda sudah tidak betah dengan orang-orang yang baik, tidak betah dengan orang-orang yang akan selalu memberikan nasihat kepada kita, itu menandakan di dalam kalbu Anda itu ada sesuatu yang tidak baik. Anda justru lebih betah, lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. kok Anda tidak betah dengan orang-orang yang baik? Nah, sehingga betul-betul pandai di dalam menyeleksi seorang teman dekat. Ini semua merupakan tips agar kita betul-betul menjaga iman, takwa, istiqomah kita di atas agama Allah. Perkara yang sangat penting, sehingga seseorang betul-betul harus memperhatikan. Kalau dia menjaga iman, takwa, istiqomah dia di atas Islam sesuai bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan apa yang disampaikan tadi. Siap menerima nasihat, siap menerima arahan, siap menerima teguran ketika kita terjatuh dalam ketergelinciran, dan harusnya kita pintar-pintar di dalam menjadikan seseorang itu menjadi teman dekat kita. Dua perkara ini kalau kita meremehkan atau kita masa bodoh terhadap dua perkara yang kita sebutkan ini, semua itu akan mengancam iman, takwa, dan istiqomah kita yang sangat mahal, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bismillah, sebelumnya afan Ustadz, karena ini bukan pertanyaan. Kalau bukan pertanyaan ini biasanya curhat ini. Saya ingin menyampaikan, loh, betul kan curhat. Saya hanya ingin menyampaikan, tolong nasihati kami yang mungkin sudah kesekian kalinya sering diulang-ulang karena kebiasaan ummahat jika taklim sedang berlangsung di situ. Ada beberapa ummahat yang membuat kajian sendiri alias cerita, sehingga mengganggu ummahat yang lain. Hal seperti ini membuat telinga kami sangat risih. Sekali lagi afan Ustaz atas perhatiannya saya ucapkan jazakallah khair. Nah, ya mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dicurhatkan di sini, adanya majelis sendiri dari majelis, dalam artian yang sebahagian yakni fokus terhadap ta'lim dan sebagiannya asik ngobrol, ya sebagai nasihat, saya nasihati kepada yang suka ngobrol dalam majelis taklim untuk memperbaiki niat taklimnya. Taklim, suami kita mengantar dari rumah yang mungkin seharusnya dia masih bekerja, akhirnya menyisihkan waktunya untuk mengantar sang istri tercinta untuk menghadiri majelis taklim biar mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan. Nah, itu tujuannya. Sehingga ketika sudah berada di majelis taklim, ya jaga tujuan tersebut. Nah, jangan sampai majelis taklim buat halaqah sendiri, kemudian bercerita, ngobrol. Nah, padahal di situ taklim sedang berlangsung. Bila perlu datang, dan ini saya nasihatkan bukan kepada ummahat, seluruhnya kepada al-aba, ikhwan, ummahat, akhwat, seluruhnya yang menghadiri majelis taklim, saya mohon untuk dibiasakan membawa buku dan pulpen. Catat, sedikit banyak dicatat. Tenang, fokus di dalam mendengarkan taklim. Jangan sibuk sendiri. Kalau masih ada yang sibuk cerita sendiri, maka perlu dikoreksi lagi niat taklimnya. Dia betul-betul menghadiri majelis taklim atau hanya sekedar itu dijadikan sebagai pengisi waktu dia? Dia harus fokus. Salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Syarik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annahu ala ra'sihi at-tayr. Aku mendatangi majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati para sahabat itu seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Namanya seekor burung itu akan hinggap di ranting yang tenang, tidak bergerak. Nah, seperti itulah maknanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat ketika mereka duduk bermajelis dengan Rasulullah, mereka tenang, diam, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jibril alaihi salam ketika mendatangi Rasulullah berwujud dengan manusia, tujuannya untuk mengajari agama kepada para sahabat, datang kepada Rasulullah. Fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffai 'ala fakhidai. Mendekat dengan Rasulullah, menyentuhkan lutut dengan lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, menunjukkan fokus di dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti itu seorang talabul ilm, talibul ilmi wa talibatul ilm, seorang tulab, seorang pelajar yang masih berusia muda atau mungkin sudah tua yang berkeluarga, dia harus fokus mendengar apa yang disampaikan oleh ustadznya. Demikian pula dia harus membawa pulpen, membawa buku untuk mencatat. Nah, jangan kita samakan diri kita itu seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu seperti MP3 rekaman. Ketika duduk bermajelis, beliau tidak membawa buku, tidak membawa pulpen. Namun apa yang beliau dengar dari gurunya langsung nyantol di kepalanya. Setelah selesai taklim, baru beliau menyalin. Beliau menulis apa yang beliau dengar hafal tadi. Tetap beliau menulis. Ya, mungkin dari ikhwan atau mungkin umat ada yang seperti Imam Bukhari di majelis tidak nulis tapi dengar, dihafal, nanti pulang sampai rumah baru disalin hafalannya. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Tapi ya mungkin. Nah, ada seorang syair mengatakan, al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduha. Qaydu suyudakum bil-hibalil wasiqah. Faminal hamaqati antasida ghazalatan summa tatrukuhu alal khalaiq taliqah. Ilmu itu ibaratnya seperti hewan buruan. Sedangkan menulis itu seperti tali. Maka ikatlah hewan buruanmu itu dengan menggunakan tali yang kuat. Maksudnya apa? Ikatlah ilmu itu dengan tulisan-tulisan, catatan-catatan. Faminal hamaqah, termasuk sifatnya yang ahmak. Ahmak ini bukan sekedar bodoh ya, Afan. Bukan sekedar bodoh. Ahmak itu lebih bodoh dari bodoh. Kalau bahasa kasarnya tolol gitu loh. Nah, orang syair mengatakan termasuk di antara sifat ketololan adalah ketika engkau berburu mendapatkan rusa lalu kau biarkan begitu saja tanpa diikat. Nah, termasuk kebodohan adalah tatkala menghadiri majelis taklim, didengar sudah mendapatkan faedah, mendapatkan buruan, namun tidak mau diikat, tidak mau ditulis. Nah, ini perlu bagi kita untuk mengingatkan memang. Saya perhatikan dari kalangan ummahat, akhwat, ikhwan, aba, ketika menghadiri majelis taklim itu hanya sebagai pendengar ya, pendengar setia. Pulang sampai rumah ditanya istrinya, "Abi, tadi taklim apa?" buh lali. Sebaliknya lagi, istrinya tadi sudah diantar, seharusnya kerja, diluangkan waktunya untuk mengantar istrinya tercinta untuk taklim. Nah, pulang ditanya oleh suaminya, Umi, Dek, tadi taklim apa? Weh, lali ya mas. Nah, sehingga dalam majelis taklim, di antara adab majelis taklim itu adalah fokus mendengarkan, perhatian, dan kitabah, menulis. Yang bisa menulis, tulis. Nah, yang langsung dikte. Kalau seandainya tidak bisa dikte, ada rekaman nanti di rumah disalin. Ya, sedikit banyak faedah yang didengar, ditulis, kemudian diingat. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Kiranya ada ucapan yang tidak berkenan di hati ummahat, alafu minkum. Semua itu hanya kebaikan yang saya inginkan. Tidak ada unsur untuk mendzalimi atau menghina, menjatuhkan. Namun semata-mata semua itu saya sampaikan demi kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahannya itu dari saya pribadi, kebenarannya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beristighfar kepada Allah dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.